Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattallaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز مصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaral hadirin kaum muslimin rahimakumullah azzani Allah wa iyyakum ajmain. Ngelajengaken pembahasan bab istihbab al-musafahah 'inda liqa. Pembahasan ingkang jelasaken anjuran supados jabat tangan nalikane ketemu. Sampun kita sebutaken napa ingkang dipun maksud al-musafahah 'inda liqa. Ingkang intinipun dipun sunnahaken nalikane ketemu al muslim kalian muslim sanese al musafahah lan berjabatan tangan salaman meniko kebiasaan ingkang dipun lambai deneng para sahabat. Di antara fadilah keutamaan jabat tangan kata singang sabun kita sebutakan riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa." Oranana sekang muslim loro, loro-lorone ketemu, loro-lorone jabat tangan, kejaba di ngapura. Muslim loro kuwi mau qabla ayat tafarraqa sedurunge wong muslim loro mau pisah. Niki nggambaraken keutamaan al-musafahah idzalaqah. Ya. Hadza yadullu ala fadilati al-musafahati idzalaqah. Hadis niki dados dalil keutamaan jabatan tangan salaman nalikane wong muslim loro ketemu. Lan sampun kita sebutakan ugi bilih hadza idza kana laqah li yatahaddats sama'ah au ma asbaha dzalik. Tatos jabatan tangan iki mboten asal ketemu jabat tangan ananging jabatan tangan iki nggih tiyang ingkang duweni kepentingan Dene nalikane jenengan teng pasar ketemu tiang, niki mboten terus kabeh disalami ngaten niku. Nek uluk salam nggih, ning disalami mboten. Nggih. Salajengipun sampun kita sebutaken ugi di antara kekeliruan lan kesalahan ba'dun nas, sebagian menungsa, idza sallama minas shalah, nalikane uluk salam sekang salat, idza kanat fardhon nek salate niki salat fardu, safaha akhahu jabatan tangan karo kanca-kancane bar salat fardu, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, rampung assalamualaikum. Nggih. Terus ba'dun nas, sebagian menungsa niku terus salaman. Sing kiwe, sing tengen, sing arep, sing buri. Nggih. Hadirin hadirakumullah, dipun sebutaken dening para ulama cara ingkang kados ngaten, jabatan tangan sawise salat fardu. Lan kadang-kadang ditambahi doa taqabbalallah salatana, mungkin karepe nggih. Mugi-mugi Allah taala nampi salat kula njenengan. Utawi qabul. Ditambah. Utawi ngangge bahasa-bahasa sanes, kalimat-kalimat sanes. Wa hadza minal bid'ah. Niki termasuk perkara apa? Bid'ah. Nggih, niki termasuk perkara bid'ah. Napa sebabe? Sebab mboten wonten riwayat, mboten wonten dalil, mboten wonten penjelasan saking nabi, saking sahabat. Ingkang jelasaken nabi sahabat sasamunipun salat terus salaman. Hadis dhaif mboten wonten. Hadis dhaif nggih. Ingkang nyebutaken masalah niki mawon mboten wonten. Apa maning hadis sahih? Nggih. Tetes niki perkara napa? Bid'ah. Perkara bid'ah ingkang kedah dipun hindari, kedah dipun tebih, kedah ditinggalaken. Sing pun kadung melampah tinggalaken. Nggih, sebab niki perkara napa? Bid'ah. Nggih, jenengan nginggari bid'ah e. Ning jenengan disalami ngaten nggih. Pripun niki? Terus-terusan nggih. Oh, mboten. Nggih, mungkin dinasehati bar niku ngaten niku nggih. Nggih, bar niku mungkin dinasehati. Nggih, umpamane jenengan nampani mungkin wallah alam bar niku mangke dinasehati, diparingi wejangan, diparingi penjelasan bil hikmah. Nggih. Pada dasarnya kalau jenengan ngingkari nggih. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dalika ad'aful iman. Jadi sing paling penting jenengan kedah ngingkari perkara niki. Niki perkara apa? Bid'ah. Nggih, apike nggih dinasehati. Wallah alam. Wonten sebagian tiang. Niku gara-gara teng masjid niku mboten kebiasaan salaman. Mungkin dheweke ngejak salaman maring salajening wong. Teng masjid niku mboten purun tiange niki. Niku malah pindah masjid. Bar niku pindah masjid. Nggih, salat Jumate, salat jamaah pindah. Wonten sebagian sing ngene. Saking bodohne napa-napa nggih. Lah nggih, sing mestine nalikane teka rawuh ngaten nggih. Ketemu, assalamualaikum jabat tangan. Pun mangke bar salat pun mboten nonton jabat tangan, Bu. Lah nggih, mungkin termasuk niku nabam pun rampung, zikir berjamaah rampung, nggih. Zikir berjamaah ngertos nggih. Lha nggih pun bar niku mangke menyat terus rame-rame, biasanya niki bar salat Id mungkin nggih. Nggih mangke sallallahu ala mboten teng Jakarta tok. Kok aduh temen nang Jakarta, nggih teng daerah kita niki nggih sami. Wahada minal bidak, wahada minal bidak. Nih, niki termasuk perkara apa? Bidak. Walhasil hindari sehingga niki. Nih, seteringnya kita lajengakan hadirin hafdhakumullah. Perlu diamutakan, insyaallah makin dalu. Niki jadwal Ustaz Mukhtar nih, teng masjid pondok, ba'da maghrib, ba'da isya teng mriki, ba'da subuh. Insyaallah nggih teng mriki. Nginep nggih. Judule napa Pak Jun? Teng masjid niki. Dalune jangan salah jalan, napa? Bener mboten? Dalune Pak Daisa judule jangan salah jalan. Nggih, duko niku mangke Ustaz ajeng nyampaikan materi napa niki judul. Jangan salah jalan. Nek mboten salah nggih. Mangke enjange selamatkan menyelamatkan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Niki judul. Nggih, mangke Ustaz badhe ngendikan apa wallah alam. Kula dereng ngerti niki. Dene sing teng pondok ba'da maghrib insyaallah agar anak kita tidak menjadi teroris. Nggih, niki zamane teroris sih. Peledakan-peledakan. Nggih, niki insyaallah pada isane, pada maghrib judule niku napa? Agar anak kita tidak menjadi teroris. Insyaallah mangkin dalu. Nggih. Hadirin hadirakumullah. Kita lanjutkan pembahasan bab menika. Bab istihbabul musafahah indal liqa. Kita tinggali penjelasan salajengipun. wa ammal al inhina. Nggih, niki kaitanipun kalian hadis Anas bin Malik. Nggih, kula wasrin hadise. Wan Anasin radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hani lahu qala la. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik cerita ngaten, qala rajulun ya Rasulullah, wonten tiyang jaler tanglet dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ar-rajulu minna yalqa akhah. Salah setunggalipun kita kepanggih kancane, kepanggih sedulure. Ayan hanilahu. Napa tiang niki inhina. Inhina niki manane ngerunduk-ngerunduk. Bahasa Jawane napa? Dungkuk-dungkuk. Nah, itu niki. Dungkuk-dungkuk, ngerunduk-ngerunduk. Onten tiang jaler tanglet dumateng Nabi alaihi salatu wassalam. Ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu. Ayan hani lahu. Ya Rasulullah, onten tiang kepanggih sedulure. Utawi kepanggih kancane. Napa tiang niki nunduk-nunduk? Nggih, maring kancane. Nggih, nalikane ketemu nunduk-nunduk kan niku. Jawabane Nabi la. Jawabane Nabi la. Ora kena. Qala tiang niki malih, tiang niki ugi tanglet dumateng Nabi. Afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, afayaltazimuhu wa yuqabbiluhu, Ya Rasulullah, napa tiang niki yalzimuhu niku bahasa kulon jenengane nyikep, afa yaltazimuhu napa tiang niki nyikep maring sedulure, wa yuqabbiluhu lan ngambung sagedhe bami iki pitakonane. Pitakonan pertama, napa tiang niku nalikane ketemu sedulure kancane bungkuk-bungkuk, jawabe Nabi lah ora kena. Tiang niki tanglet malih, ya Rasulullah, napa tiang nalikane ketemu kancane sedulure nyikep lan ngambung mendekap, ngaten ya. Qala la, jawabane Nabi lah ora. Qala tiang niki malih tanglet dumateng Nabi alaihi salatu wasalam, faya khudhu biyadihi wa yusafihuhu. Ya Rasulullah, nalikane tiang ketemu kepanggih sedulure tiang niki, ya khudhu biyadihi, tegese jabat tangan, nggih, nyekel tangane wong liya lan jabat tangan. Qala na'am, jawabane Nabi napa? Naam, iya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Hadis niki dipun riwayataken dening Al-Imam Tirmidzi lan hadis niki hasan, hasan bi syawahidihi. Hadirin hadirakumullah, kita badhe ningali penjelasan al-inhina. Al-inhina indal mulaqat. Ngerunduk-ngerunduk, dungkluk-dungkluk, napa? Munduk-munduk, leres nggih? Munduk-munduk. Indal mulaqat, nalikane ketemu. Au al-mu'anaqah wal-iltizam, utawa nalikane ketemu rangkulan. Mu'anaqah, rangkulan. Kaitanipun kalian perkara niki, hadirin hadirakumullah, kados ingkang sampun kita sebutakan riwayat wau, Nabi alaihi salatu wasalam dipun tangledi dening salah satunipun tiang an al-inhina, masalah munduk-munduk. Jawabin Nabi napa wau? La, jawabin Nabi la. Niki membuktikan pilih al-inhina boten kenging. Nggih, ketemu kancane, ketemu sedulure, ketemu gurune, ketemu kiyaine, ustade. Terus dheweke niki munduk-munduk. Lah, niki boten kenging. Pripun? Nggih, dereng rampung penjelasannya. Niki kan dereng rampung niki. Nggih, keterangannya dereng, penjelasannya dereng. Nggih. Tiang niki terus tanglet malih. Napa nalikane tiang ketemu kancane ayal tazimahu wa yu'aniquhu, rangkulan, rangkul diambung ngaten nggih. Jawane Nabi napa? La. Jawabin Nabi, la. Nggih. Dados sekali-kali ya, jawabin Nabi napa wau? La. Sing niki nggih la. Sing niki nggih la. Wal inhina ashaddu wa a'zam. Ngerunduk-ngerunduk, nalikane ketemu, niki lebih berat. Lebih berat larangannya. Lianna fihi nau'an minal khudu'i li ghairillah. Ulama maringi alasan sebab Nunduk-nunduk niki wau. Niki salah sejeneng bentuk, salah sejeneng jenis khudu. Nggih, khudu nasoraken, ngrendahaken li ghairillah. Maring silane Allah Azza wa Jalla. Bimisli ma yaf'alu lillah fir ruku. Kaya dene apa sing dilakoni dening wong maring Allah ing dalam ruku. Gitu. Terus niki bahayane nunduk-nunduk sebab niku bentuk-bentuk nunduk-nunduk niku kan kaya ruku. Paham? Dene ruku niku mboten kenging illa lillah. Mboten kenging illa lillah. Mila saking menika Nabi alaihi salatu wasallam nglarang. Nglarang nalikane ketemu runduk-runduk. Nggih. Amun dipahami berarti ngagelang mawon, ini kan salah memahami. Sing dilarang niku runduk-runduk, nggih, sebab niku bentuk persis kaya dene wong ruku. Nah, ruku niki mboten kenging illa lillah. Farka'u ma'raki'in. Monggo kowe kabeh pada ruku, bareng-bareng karo wong-wong sing pada ruku. Ruku kedah maring sinten? Allah. Nggih, niki salah dening bentuk al-khudu li ghairillah. Nggih, mila saking menika Nabi alaihi salatu wasalam nglarang. Walakinnahu yusafihuhu. Ananging nalikane wong ketemu kancane, ketemu dulure, niki cukup. Nggih. Napa? Yusafihuhu. Berjabat tangan. Ketemu jabat tangan. Illa idza kana hunaka sabab. Kejaba nalikane onten sebab. Kejaba nalikane onten apa? Sebab. Jadi cukup jabat tangan. Kejaba nalikane onten sebab. Fa innal mu'anaqah aw at-taqbila la ba'sa bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane dipundang leti dening sahabat wau. Napa tiyang niku nek ketemu kancane rangkulan? Bahasa gampangnya rangkulan lah. Jawab Nabi wau napa? La. Ananging teng riwayat-riwayat sanes mangke dipun sebutaken niki pengecualian. Pengecualian asline niku kula jenengan ketemu kula ketemu jenengan saben dina ketemu niku mboten perlu rangkul-rangkulan mboten perlu illa idza kana hunaka sabab. Kejaba nek tengrikan niku wonten sebabe. Sebab sing nyebabaken akhirat tiyang niku rangkulan. Fa innal mu'anaqah au at-taqbil la ba'sa bihi. Rangkulan, ciuman, nggih, ngambung, sebab tengri konten sebab, fala ba'sabihi. Niki mboten masalah. Kenging, rangkulan kenging, sebab ketemu, sebab suara ketemu, nggih, niki sebab kan, nggih, niki sebab. La ba'sabihi, orang apa? Contoh, keangkana. Qadiman min safarin. Umpamane tiang niki nembe safar haji wangsul umroh wangsul nggih saking Jakarta pirang-pirang dina wangsul suara ketemu napa malih contoh-contoh sanese lagi niku wampun. Sana saya malin apa? Nggih, wonten sebab. Nggih, wonten apa? Asbab. Walaklah mungkin tiang niki dari penganten jenengan ndongakaken barakallahu laka kali nyikep-nyikep. Mlebet-mlebet mboten niki. Sebab. Mungkin niki salah sinting napa? Sebab. Niki nek sabdina ketemu sabdina rangkulan. Niki mboten tepat. Mboten pas. Nggih. Mungkin tiang niki Contoh sana saya, wangsul saking rumah sakit, sehat, terus ni dengan ketemu teng dalam, terus ni dengan kerangkul. Sebab. Oh, napa nggih? Kepripun kepripun? Teng pasar, bid'ah, boten. Sing bid'ah niku bar salat. Langgeng niku bar salat. Oh, bar salat. Dene teng pasar, jenengan mlebu pasar, assalamualaikum. Niku mboten kabeh dijabati tangan. Ning jenengan assalamualaikum, ketemu bagul kupluk, arep tuku kupluk, assalamualaikum. Mboten masalah, jabat tangan. Nene kabeh sing teng pasar dijabati tangan. Mboten. Lah mbok wonten tiyang sing gadhah pemahaman saben ketemu kabeh wong dijabati tangan. Mbok nek teng pasar mboten. Nining jenengan mungkin mlebet teng salah jeneng toko, assalamualaikum Pak Haji. Pak Hajine bakul kupluk. Salaman, jabat tangan. Mboten masalah. Nek kabeh sing teng pasar jenengan jabat tangan, niki sing mboten tepat. Nggih. Nggih, terus nek sabdina ketemu nggih. Niki kok sabdina rangkulan mboten pas. Cukup napa? Jabat tangan. Terus napa ingkang dipun ngendikaken dening Nabi alaihi salatu wasalam niki wau. Nggih. Nalikane wonten sahabat tanglet, nalikane wonten sahabat tanglet, ayan hani lahu ya Rasulullah, napa niku, napa tiang niku nalikane ketemu sedulure inhina. Napa inhina wau? Munduk-munduk. Jawabannya Nabi Allah, napa tiang niku nek ketemu sedulure kancane terus rangkulan? Jawab Nabi, la. Niki maksudnya la niki wau, la sing nomor kali niki wau, nggih? Okay? Nek rangkulan dijawab dari Nabi La, niki maksudnya dinan tiap hari saben dina pun biasa ketemu masa jauh rangkulan terus boten. Niki nek niku wonten sebab karena nggih. Nah, jenengan umroh pinten dinan 10 dina misalnya nggih. Wangsul disambut dening putra-putrane dijemput teng bandara terus ketemu teng bandara rangkulan. Niki labak sabdi. Niki perkara sing mboten masalah. Kepripun kepripun? Sebabnya gol. Ribu ni kau ngeh. Niko termasuk sebab dah masuk nasi. Saking senenge, saking semangate, ngeh. Akhirnya kabeh niko ngerangkul. Walah lama. Ngeh, wong niki bal-balan sih ngeh. Ngeh, next sing digambarakan dua wong niko kan. Nempe duki utawa njenengan napa niku mertamu maring salah sening wong nggih ora suara ketemu rangkulan niki labak sabi labak sabi sebab hunaka sebab onten sebabe nggih fa in qala qail nggih bodi nggih. Ini yang jenengan sama dina niku warangkulan niku mboten pas. Mboten tepat. Niku mangke anyaran niku berarti. Nggih, sithik-sithik rangkulan. Nggih. Nggih, niki mboten tepat. Kita tinggal ya penjelasan salajengipun. Dimun sebutaken dening Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Alikan yang jelaskan makna hadis niki. Fa in qala qail kaifa yakunu qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam la yanhani lah ma qaulillahi ta'ala fi ikhwati yusuf lamma dakhalu alaihi wa qala dkhulu misra insyaallahu aminin wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujjada. Nggih, teng mriki seumpamane ana wong sing takon. Kaifa yakunu qaulur rasul la yanhani lah ma qaulillah fi ikhwati Yusuf. Kepriwe niki mengkompromikan maksudnya nggih. Pengendikane Nabi alaihi salatu wasalam nalikane rojul wonten tiyang jaler tanglet dumateng Nabi, ya Rasulullah, napa tiang niku nalikane ketemu sedulure ngerunduk dungkluk jawane Nabi la yanhani lah la mboten kenging nunduk maring sinten kancane sedulure. Nek dihubungaken kalian pengendikanipun Allah taala kaitanipun kalian ikhwati Yusuf, sedulure Nabi Yusuf, nalikane sedulur-sedulure Nabi Yusuf niku mlebet teng kerajaane Nabi Yusuf nggih. Kan ngantos sujud ya. Nah. Wa kharru lahu sujjada. Gedebrek sujud maring Nabi sinten? Yusuf. Kan ketinggalan kontradiksi. Tanakut. Hah? Napa pun kenal Nabi Yusuf? Waktu niku napa pun kenal Nabi Yusuf? Dereng. Senes niku masalahe. Ya intine Nabi ngelarang, ngerunduk-ngerunduk mau Nabi ngelarang. Lah nek dihubungaken kalian kisah sedulur-sedulure Nabi Yusuf sing ngantos sujud maring sinten? Nabi Yusuf. Kan tanakut. Sing niki mboten ngrunduk tok ora kena. Lha niku kok nganti napa? Sujud. Pripun niki? Ketingale kontradiksi baina hadza wa hadza. Antara niki kalian niki. Lagi kenyataan, ini kenyataan, niku kenyataan, dulur-dulure Nabi Yusuf, niku ngantos tingkatan gedebrek sujud maring sinten, Nabi Yusuf, kharru sujada. Nah, niki pripun mengkompromikan sing niki kali sini niki. Ulama maringi jawaban, anhada, kaitanipun kalian masalah niki, annahu fi syari'atin sabiqatin. Kejadian sedulur-sedulure Nabi Yusuf sujud maring sinten? Nabi Yusuf. Niki syariat jaman biyen. Wa syari'atunal islamiyah qad nasakhathu. Syariat Islam kita niku pun busek. Mundin di nasakh. Nggih, niku pun kedaluarsa. Nggih. Lan syariat agama kita Islam niki nglarang. Apa mending sujud. Ngerunduk-ngerunduk mawon niku di larang sebab niku mirip kalian ruku. Fala yajuzu li ahadin ayasjuda li ahadin. Fala yajuzu li ahadin ayasjuda li ahadin. Ora kena sabab bae sujud maring sabab bae. Ora kena wong sujud maring wong. Wa illam yurid bidzalikal ibadah. Wa illam yurid bidzalikal ibadati. Senajan ora duwe tujuan ibadah. Mung semata-mata ngormati pengagungan dan sanes nggih Niki mboten kenging. Wa illam yurid bidzalikal ibadah. Sajan mboten duwe tujuan ibadah. Niki mboten sek ibadah maring sinten? Wong. Mboten. Mung sekedar kaya niku. Niki mboten kenging. Awyan hani. Utawa ora kaya ora kena, dilarang dening Nabi alaihi salatu wasalam. Wong niku ngrunduk-ngrunduk. Fainal inhinaa mana aminhu rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang inhina. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Inhina. Ngerunduk mboten kenging. Fainal inhina mana aminhu rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza qabalaka ahadun yajhalu hadzal amra wan hana laka nalikane qabalaka ahadun jenengan ketemu ana saljeneng wong ketemu jenengan sebab bodone ing dalam perkara niki dheweke ndungkluk-ndungkluk maring jenengan munduk-munduk maring jenengan mungkin sebab sugih jenengan. Mungkin sebab jenengan wong sing dipandang mulia, ustad, kiai, pejabat, al-mukarramun. Terus dheweke niki ngrunduk-runduk teng jenengan, fansahhu. Ampun. Aku berarti hebat kaya. Justru sing jenengan lampahi nalikane wonten tiyang singan iki jenengan awe nasihat. Dinasehati niki tiyang. Diemotaken niki tiyang. Dibimbing niki tiyang. Qul lahu. Omongna maring dheweke. Hadza mamnu. Hadza mamnu. Sing kaya iki di larang. Ora kena. Hadza mamnu. Iki dilarang sing kaya iki. Ora kena. Haram. Ngaji cara sing hikmah, nggih. Ngaji cara sing napa? Hikmah. Wala tanhani kuwaja ngrunduk-ngrunduk maring wong. Wala takhda illa lillah wahdah. Seliramu aja tunduk, ngrunduk kejaba maring Allah Azza wa Jalla. Wahdah siji-sijine. Genek mudak teng mengisor jabat tangan mboten masalah. Niki kan wau sing gambarane niku ngantos tingkatan meh rukuk ngrika lho. Nggih, walaupun mungkin teng mriki mboten nonton nggih. Ya, paling-paling kaya pundak tangan dan mengisor sitik. Lah nggih, arep jabatan tangan ngrunduk sitik. Nggih mboten masalah. Niki sing dimaksud wau kan gambarane niku meh napa? Kaya rukuk. Niki sing dilarang. Dene sing jenengan bocah nom arep jabat tangan merunduk sitik niki senes inhena jenenge tenang nggih wong dudu inhena nggih kenging nggih mboten masalah dungkluk-dungkluk karo munduk-munduk beda lha nggih dungkluk-dungkluk karo munduk-munduk beda napa bedane bedane nek dungkluk-dungkluk niku mboten pacak pengisoran nggih terus niki nek munduk-munduk mandan mengisor oh nggih. Lah terus dure malih napa? Wonten urutane niki. Berarti langer-langer ngisore? Sejajar. Ngisore malih? Ngerunduk. Terus ngisore malih? Munduk-munduk. Lah nggih pun. Ngene iki sing wau kan para ulama maringi contoh rukuk kan. Jadi meh rukuk lah kaya niku. Lah niki kan wonten teng sebagian masyarakat niki. Nggih maring kiyaine. Waduh. Ah, kultus. Khuddu niku jenenge. Al khuddu mboten kenging illa lillah. Niki. Nggih, kesimpulan ingkang saged kita pendet saking riwayat hadis niki wau diantarane hurmatul inhina. hurmatul inkhina, harame ngerunduk-ngerunduk. Lil qadim, maring wong sing teka, utama jenengan teka, maring wong sal sineng wong. Walau kana kabirul kaum, senajan iki sing dirunduk-runduki niku kabirul kaum. Biasane ya sing niku nggih. Nek ora kabirul kaum nggih, nek ora wong sing gedean nggih. Mboten dirunduk-runduki nggih. Walau kana kabirul kaum au ghairuhu utawaliane. Terus umpamane jenengan ketemu pejabat, ketemu presiden, ketemu gubernur, ketemu menteri, ketemu bupati, ketemu sultan, mboten kenging napa runduk. Ngormati kurang pripun nganggo syariat. Napa wonten penghormatan sing ngungkuli penghormatan yang syariat, aturan syariat. Niki syariat kan, jadi cara menghormat, cara mulia kagentia, niki mesti diatur sedemikian rupa ing dalam napa syariat. Napa sahabat-sahabat kurang mulia kagem Nabi? Hah? Jawab. Para sahabat niku menungsa sing paling mulia kagem Nabi. Napa sahabat nek ketemu Nabi ngerunduk-runduk? Boten. Nggih, sahabat niku menungsa sing paling napa? Ta'zim maring Nabi, ikram maring sinten? Nabi. Niki mboten ngangge cara runduk-runduk. Dilarang dening Nabi, mboten kenging. Nggih. Lah niki perlu mental-mental sing baja niki, sing kuat. Lah niku kurang ajar sing duge niki. Nggih, istilah kenapa sing kurang ajar orang justru dongen niku nasehati malah bangga, malah napa niku? Malah mongkok, malah rasane niku marem, bahkan mungkin sebagian nek mboten kaya niku reang. Lah niki justru memberikan kesempatan tiang sana keliru. Jadi wong liya kon pada salah niku. Nggih, mulane wonten hadis napa nika? Man ahabba ay yatamassalan nasu ilaihi falyatabawwa maqnadahu minan nar. Napa maknane? Man ahabba ayatamassalannasu qiyaman lahu falyatabawwa maqnadahu minan nar au kama qala nabi. Ingkang intine Nabi alaihi salatu wasalam nate ngendika sapa wonge sing seneng wong liya ngadeg ngormati dheweke, wong sing seneng nek ana wong liya nglakoni ngadeg nggo dheweke. Fal yatabawwa maqnadahu minanna. Siap-siap panggonane geni neraka. Fal yatabawwa maqnadahu minanna. Man ahabba ayatamassalan nasu lahu qiyaman au kama qala nabi fal yatabawwa maqnadahu minanna. Dados onten ngadeg sing nalikane ngormati kenging, onten ngadeg nalikane ngormati dilarang. Niki termasuk qiyamul mamnu. Seniki kiai teka. Nggih, teng sal sining majelis. Majelis pengajian kaya niki. Seneng nek wong padha menyat, padha ngormati, padha ngadeg. Fal yatabawwa maqnadahu minan. Siap-siap panggonan jagonge besok nang kene neraka. Niki terkait kalian wonge niki lho, wong sing seneng nek ana wong liya padha napa? Padha ngormati. Niki mbuktikaken mboten kenging ngormati sing kaya niki carane. Tene misale panitia. Nggih, kiai nituki teng rika ngajeng rika. Nggih, dereng biasa ngisi teng panggenan niku misale. Panitiane menyat. Oh, kek stati teka menyat ketemu jabat tangan, suara ketemu orang gulanan sanese ngobrol seset terus nudokna panggenane. Fahadalah bak sabi. Nenek niki kabeh kon padha napa? Lah nggih ngadeg pada maca selawat. Terus salaman dungkluk-dungkluk. Cium tangan. Mangke pembahasan nonton pembahasan cium tangan mangke dereng bikin pembahasan cium tangan, dungkluk-dungkluk nganti kaya ruku. Lah niki. Mboten salah, wonten sing menyat jemput pengantene ngesogaken napa nggih monggo kaken teng panggenane sing pun disiapaken. Ning kan mboten kabeh. Cukup sebagian sing berkompeten. Lah ngene iki niki sing dijenengi dening para ulama qiyamul mamnu. Ngadeg sing dilarang. Terus wonten ngadeg sing masyru'. Wonten ngadeg sing nggih, sedherek rampung niki kula mutaken malih mangke dalu nggih. Badha isya teng mriki, badha maghrib teng pondok, badha subuh teng mriki. Wallahu taala sallallahu alaihi wa sallam nabiyana Muhammad. Subhanallahi, asyhadu an la ilaha illallah.